حمد الله حتى رسعينتني على المواعيد في الحجنة إن أتنسن بكم أنا الدال على الخير والداعي إلى الله الفاضل الحبيب شكدات بن كاسم بخرج فعليه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي رفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومهد لمن أخلف منهم مسلك الخيرات والمسرات والبركات. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرات المحترمين والمكرمين، معاشر الحبايب والعلماء والأمراء yang kami hormati dan kami muliakan، para bapak hadirin، saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala siang hari yang bahagia ini. Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digerakkan hati untuk melangkahkan kaki dari tempat kediaman kita ke tempat yang barokah dan mulia dalam rangka menghadiri haul ke-24 dari wafatnya seorang figur, seorang tokoh Islam, seorang ulama besar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kita pada siang hari yang bahagia ini, seperti yang kita lihat bagaimana umat berbondong-bondong, berduyun-duyun berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri haul wafatnya almarhum walmaghfurlah Tuan Guru Bangil yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Afghani. Kedatangan umat di tempat yang barokah ini, berkumpulnya umat di tempat yang mulia ini merupakan satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat salah satu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Lalu Allah sampaikan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." Wahai Jibril, aku Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintalah engkau wahai Jibril kepada orang yang dicintai Allah. Fa'ahabbahu Jibril, maka malaikat Jibril mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Jibril mencintai hamba tersebut, fanaja Jibril di ahli sama, maka Jibril umumkan di seluruh makhluk yang ada di langit, semua malaikat diperdengarkan oleh malaikat Jibril, dikenalkan oleh malaikat Jibril kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka penghuni langit diperintahkan untuk cinta kepada hamba Allah yang dicintai oleh Allah tersebut. Maka ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh penghuni langit dari para malaikat, fahubi allahul qabul fil ard, maka Allah tanamkan di dalam hati makhluk yang ada di bumi untuk cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kita lihat pada siang hari ini, berkumpulnya kita umat Islam pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu tanda bahwa sahibul haul Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan merupakan salah seorang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, kita yang sudah mendengarkan manaqib beliau, senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, usrut hadisat salihin wahim bihim fadirikrihim tatanazzalur rahmatu. Usrut hadisat salihin, bacakanlah, ceritakanlah, perdengarkanlah hadisat salihin, kisah orang-orang saleh, seperti yang kita hadiri haulnya pada siang hari ini. Wahim fihim, dan tanamkan kecintaan kepada mereka orang-orang saleh di dalam hati kita. Fabi dzikrihim tatanazzalur rahmat, dengan mengingat mereka orang-orang saleh, dengan mengingat, menyebut, mendengar kisah atau manaqib, biografi, riwayat orang-orang saleh, ulama katakan tatanazzalur rahmatu, rahmat Allah pasti turun. Kita pada siang hari yang bahagia ini sengaja datang ke tempat ini. Tujuan kita pertama adalah untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama lanjutkan, "Uhdur majalisahum tanal barakatihim." Uhdur majalisahum. Hadirilah majlis-majlis orang-orang saleh. Tangan anda akan mendapatkan barakatihim, keberkahan-keberkahan mereka. Wa kuburahum zurha idza hum matu. Dan ziarahilah makam mereka orang-orang saleh idza hum matu, apabila mereka sudah wafat. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran para ulama salaf dalam rangka memantapkan iman, memantapkan Islam, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ditanamkan di dalam hati kita umat. Di antaranya dengan mendengarkan manaqib orang-orang saleh, hadir majlis-majlis zikir, hadir majlis-majlis ta'lim, dan ziarah ke makam-makam mereka. Inilah ajaran salaf dalam rangka memantapkan iman, memantapkan Islam, dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita tadi sudah dengar bagaimana sahibul haul Maulana Syekh Muhammad Syarwani Abdani dari sejak kecil, dari sejak usia kanak-kanak, dari sejak usia dini diperhatikan, dijaga, dirawat oleh ayah beliau, sehingga teori pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul diterima oleh beliau, sehingga dalam usia yang relatif masih anak-anak beliau sudah diajak, dikenalkan kepada para masyayikh, kepada para ulama di Martapura. Beliau istiqamah hadir di Madrasah Darussalam. Alhamdulillah, tahun 97, tahun 96 saya sempat mampir di Darussalam. Kebetulan ketika itu ada tamu dari Yaman. Beliau adalah Al-Habib Abdullah Baharun, Rektor Jami'ah Al-Aqaf. Kebetulan saya yang ngantar dan sempat mampir di Madrasah Darussalam Martapura, tempat almarhum menimba ilmu dasar. Lihat ya ikhwan, bagaimana teori manhaj yang diajarkan oleh Rasul diterapkan sedikit demi sedikit. Pertama, ulama lokal, ulama-ulama yang ada di kampung, beliau ambil ilmunya, beliau ambil barokahnya. Setelah itu beliau lanjut ziarah silaturahmi ke kota Bangil untuk melanjutkan studi belajar ilmu agama. Dari sejak usia dini, dari mulai kanak-kanak sudah dikenalkan terhadap agama. Inilah orang tua yang sayang kepada putra-putrinya. Teori pendidikan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diterapkan. Nabi ajarkan kepada kita, "Utibal ghulam fi sitti sinin." Seorang anak diberikan pendidikan adab, diberikan pendidikan akhlak, diberikan pelajaran agama dari sejak usia 6 tahun. 6 tahun, Bapak. Teori pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun anak kita sudah dididik dengan pendidikan agama. Coba ingat, apakah teori pendidikan anak kita sudah sesuai dengan teori pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi tegaskan 6 tahun usia putra bapa, kenalkan kepada agama, kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Nabi Muhammad, kenalkan kepada syariat, kenalkan kepada halal dan haram. Banyak saudara kita bapak belakangan ini teori pendidikan Nabi Muhammad sudah ditinggal. Mereka lebih senang, lebih bangga ketika putranya dalam usia yang relatif masih anak-anak 6 tahun diterima di sekolah dasar unggulan, orang tua merasa bangga. Apalagi sampai sang anak mendapatkan ranking, orang tua merasa bangga. Sekalipun anak tidak kenal Al-Quran, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal halal dan haram, orang tua sekarang sudah bangga bapak ibu. Inilah kemunduran kita. Tapi lihat bagaimana sahibul haul dari sejak kecil dibimbing, dituntun oleh ayah beliau, oleh paman beliau untuk mengikuti teori pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa umira bis salati fi sab'i sinin. Karena mulai 6 tahun diajarkan pendidikan agama, dikenalkan kepada syariat Allah, maka otomatis dalam jangka waktu 1 tahun anak itu akan sudah kenal sholat, akan bisa melakukan sholat. Maka Nabi sampaikan wa umira bis salati. Orang tua hanya menyuruh karena anak sudah paham, sudah ngerti tata cara sholat, tahu niat sholat, tahu gerak-gerik sholat, tahu bacaan sholat, tahu arkanus sholat, tahu arkanul wudhu, tahu nawakidul wudhu, paham dalam jangka waktu 1 tahun. Itu teori pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika teori ini ditinggal bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang terjadi seperti yang kita lihat bapak ibu, pernah sekali waktu saya di perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, kebetulan hari Jumat, saya berhenti di salah satu masjid untuk sholat Jumat. Di sebelah saya ada seorang anak muda usia 17-18 tahun. Ketika dia sholat di samping saya dengarkan dia bagaimana bacaan niatnya, subhanallah. Ketika sholat Jumat yang merupakan salah satu sholat wajib, dia niat apa? Usalli fardhal jumu'ati. Arba'a raka'ati. Jum'at arba'a raka'at. Usalli fardhal jumu'ati arba'a raka'at. Aneh. Usia 18 tahun, niat sholat Jum'at dia belum bisa. Kan aneh. Saya tidak bingung bapak dengan anak ini, tapi yang saya bingung bagaimana nasib orang tua. Karena anak ini dititipkan oleh Allah kepada orang tua, umur 18 tahun dia masih belum bisa niat sholat. Bagaimana sholatnya selama dia baligh? Setelah itu, sahibul haul Syekh Muhammad Syarwani Abdan setelah selesai dari Martapura beliau silaturahmi ziarah ke kota Bangil menemui para ulama yang ada di kota Bangil dan beliau mengambil ilmu dari beliau-beliau para ulama yang ada di kota Bangil. Coba lihat. Setelah selesai beliau dilanjutkan ke Mekah. Bertemulah, berjumpalah beliau dengan ulama Mekah. Tadi kita dengar beberapa nama disebut. Satu, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, wali Qutb. Bagaimana Sahibul Haul tidak akan menerima asrar sedangkan gurunya wali Qutb, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, masyhur di kalangan ulama Makkah. Siapa Syekh Muhammad Amin Qutbi? Selain beliau, ulama Masjidil Haram Al-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Imam Al-Muhaddis, ayah dari guru kami Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, ayahnya. Beliau termasuk salah seorang guru dari Sahibul Haul. Al-Syeikh Muhammad Arabi At-Tabbani, ulama Masjidil Haram. Al-Syeikh Hasan bin Muhammad Al-Mashab, Mufti Malikiyah di Masjidil Haram. Ulama-ulama besar. Tadi mungkin masih ada yang tidak tersebut. Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Arabi At-Tabbani, Syekh Yahya Amani, Syekh Isa Rawat, Syekh Ishaq Ajus. Ini ulama Masjidil Haram di zaman Al-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nah, rajin istiqamah dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau putus sehingga beliau dicintai oleh para ulama, mendapat perhatian khusus dari para ulama, khususnya guru beliau Sayyid Muhammad Amin Qutbi yang memberikan perhatian khusus sehingga beliau diterima di Masjidil Haram untuk menyampaikan beberapa ilmu kepada talabatul ilmi yang ada di Masjidil Haram. 10 tahun mungkin di Makkah. Nih, coba lihat ikhwan, santri-santri yang di pesantren mencari ilmu, tidak ada istilah tabarruk, tidak ada pesantren kilat, tidak ada. Minimal ulama katakan 7 tahun itu minimal. Jika anda tambah, itu akan lebih baik buat anda. Lihat Syekh Maulana Muhammad Syarwani Afdan, 10 tahun. Itu setelah di Martapura, setelah di Bani, berangkat ke Mekah, 10 tahun di Mekah. Subhanallah. Setelah dari Mekah, alim diakui keilmuannya oleh para guru, oleh para ulama Masjidil Haram, mengakui keilmuan Sahibul Haul, beliau kembali ke Martapura. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Sahibul Haul, oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Apa yang dilakukan? Beliau datang kemudian khidmah di Madrasah Martapura Darussalam. Khidmah yang diutamakan, yang didahulukan adalah membalas jasa seorang guru. Khidmah di Madrasah, ustaz, ngajar kepada rasa. Di samping itu beliau ada majlis-majlis taklim. Berapa lama beliau khidmat di situ? Terus setahun, dua tahun. Kemudian yang kita sekarang hadir di sini pondok pesantren Datuk Kelampung. Ya, itu kapan dibuka oleh beliau? Kapan ini dirintis? Kapan? Setelah kembali dari Mekah, setelah diakui keilmuannya oleh para guru-guru besar di Masjidil Haram, setelah kembali 30 tahun baru beliau buka pesantren. Bukan datang dari Mekah sebulan terus cari tanah. Yang banyak begini, yang baru-baru datang, datang dari Timur Tengah dapat sebulan, masya Allah, keliling cari apa? Cari donatur yang mau wakaf tanah. Masya Allah, dipikir gampang buka pesantren, dipikir mudah. Saya masih ingat almarhum guru saya, paman saya, Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun Darul Lughah. Ketika beliau pertama ditanya oleh Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya Ustaz Hasan, dimana masa jahsal ma'had? Kenapa anda tidak buka pesantren? Anda kan Ustaz, anda alim, anda bisa. Apa jawab beliau? Abu Yasir, buka pesantren bukan hal yang kecil dan mudah, tidak pernah. Berat. Makanya beliau beberapa kali bisikkan kepada saya ketika saya masih di Darul Lughah. Saya 95 sampai 99 saya di Darul Lughah. Sering bisikkan, "Dah. Jangan pernah mimpi, jangan pernah tertarik, jangan pernah kepengin buka pesantren." Berat. Tanggung jawabnya berat. Di masa Allah berat, di hadapan umat juga berat. Itu pesan beliau kepada kami. Ya, jadi Maulana Sahibul Haul, beliau setelah 30 tahun pulang dari Mekah, baru beliau buka pesantren. Dan majlis yang dibuka, pesantren yang dibuka, itu pun dengan persetujuan daripada ulama Syiban yang ada. Majlis, ya, mungkin manakibnya tadi terlalu ringkas. Saya juga baca biografi beliau. Ketika Guru Muhammad Syarwani Afgan pindah dari Martapura ke Bangi, beliau tidak buka majlis, tidak langsung buka pesantren, tetapi beliau keliling dulu. Ya, beliau baca situasi yang ada. Inilah pesan ulama, darihim majumta fi darihim, darihim majumta fi darihim, dari minal mudarah, wa ardihim majumta fi ardihim. Jika anda masuk ke satu wilayah, anda masuk ke satu daerah, ya, anda harus tahu karakter masyarakat yang ada di sini. Bagaimana? Jangan anda memaksakan diri, oh saya ini niat baik, saya ini punya niat bagus, mau dakwah, saya mau menyebarkan ilmu. Tunggu dulu. Akhlak itu harus diutamakan. Coba lihat. Beliau tinggal diam. Datang ke sana, silaturahmi ke sana, datang hubungan beliau dengan almarhum Kiai Hamid Pasuruan. Ya, ini kontak beliau dengan Kiai Hamid Pasuruan. Ketika beliau datang, ya, ada beberapa orang dalam manakib disebut, ada beberapa jamaah, ada beberapa kiai datang ke Kiai Hamid. Ingin belajar, ingin baca kitab kepada Kiai Hamid. Coba lihat. Akhlak al-ulama. Ketika ada jamaah datang minta waktu untuk ta'lim, untuk baca kitab, Di hari tidak senang, tidak langsung alhamdulillah. Berarti ini kiai-kiai tahu saya ini ulama besar. Tidak. Ahalahu ilai. Mau apa? Mau ngaji. Ngaji apa? Ini kitabnya. Kitab besar-besar ini ngaji kepada si Hamid. Apa kata si Hamid? Di Banyin ada ulama besar. Siapa? Syekh Syarwan Abdan. Maka ustaz-ustaz yang hadir ke si Hamid karena dialihkan kepada beliau, datanglah ke beliau. Beliau kedatangan kiai-kiai ustaz-ustaz untuk ngaji. Senang? Tidak. Tidak bangga, tidak senang. Ya. Dari mana? Dari Tuhan. Saya disuruh kemari. Yang lulus apa? Tuhan. Mau apa? Mau ngaji. Mereka belajar. Ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaan apa? Subhanallah. Sebelum pertanyaan itu dilontarkan, ya, Syekh Syarwani sudah jelaskan. Inti datang mau nanya ini 1, 2, 3, ya, jawabannya ini dan ini kitabnya. Kut. Subhanallah. Bagaimana ini bisa terjadi? Akrar sirrul ilm. Ketika ilmu itu bersambung dari ulama ke ulama sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini madad dan asrar akan Allah berikan. Subhanallah. Ketika diminta, beliau bilang, tunggu dulu. Ya. Saya mau konfirmasi kemana ke Kiai. Kiai, ini ada jamaah minta ngaji begini-begini, gimana? Ya. Baru setelah direstui oleh Kiai sebagai sesepuh di wilayah sini, Pasuruan, baru beliau buka. Apa? Akhlak. Adab. Dan inilah yang diwasiatkan oleh para ulama, termasuk Imam Ahli Sunnah wal Jamaah abad ke-12, Sahib Ratib Al-Hadid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mewasiatkan adab akhlak itu harus lebih besar porsinya daripada ilmu. Anda boleh punya ilmu, tapi akhlak Anda porsinya harus lebih besar daripada ilmu. Ilmu 1, akhlak 9. Seperti ibu bikin kue bolu, ya, itu tepung 1 kilo, garamnya berapa kilo? Garamnya sesendok, sendok kecil. Nah, itulah ilmu. Tepung itu akhlaknya, adabnya. Jika Anda ingin mendapatkan barokah ilmu, maka akhlak itu yang harus diutamakan. Alhamdulillah, ya, berkat akhlak, berkat ilmu, berkat adab, akhirnya beliau mengutamakan tawadu, sehingga karena tawadu, tawadu, tawadu, Allah angkat tawadu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, siapa yang merendahkan diri, merendahkan hatinya, maka Allah akan angkat dia. Dan terbukti beliau yang waktu itu selama hidup beliau tawadu, mastur, begitu wafat Allah buka, Allah angkat namanya, melambung. Ya, tapi sebaliknya orang yang takabbar, maka dia akan dijatuhkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ulama katakan, tawadu takunkan najmi. Kamu tawadu, kamu akan diangkat seperti bintang. La halinawirin. Ana sabahatima wa huwa rafi'u. Anda tawadu, Anda akan menjadi bintang. Nampak di air, sepertinya bintang itu di bawah. Padahal bintang itu adanya di langit. Wa la takun kadduhan. Jangan Anda menjadi seperti asap. Jangan menjadi seperti awan. Ya. La halinawirin. Nampak kepada orang yang memandang. Ala tabaqatil jauh, di atas langit. wahuwa wadi'u, padahal itu tidak ada apa-apanya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya para ustaz, para guru, para ulama, para masyaikh. Kita berharap santri-santri yang ada, santri-santri yang lagi ngaji, ini dicetak menjadi ulama yang rabbani. Ulama seperti beliau, ketika buka pesantren, tidak hanya mengajar, tetapi semua yang dimiliki diberikan untuk santri. Bahkan semua yang menjadi keperluan santri ditanggung oleh beliau. Inilah ulama rabbani. Tidak hanya memberikan pelajaran, tapi selain ilmu, akhlak, semua ditanggung oleh beliau. Inilah ulama rabbani yang jarang didapat di akhir zaman. Tapi alhamdulillah, ulama-ulama sebelumnya, alhamdulillah, karakter mereka semuanya rabbani, seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Makanya li basharin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wal nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir zaman ini kita harus hati-hati, kita harus waspada, khususnya di dalam mencari seorang guru, mencari seorang figur. Kenapa? Karena belakangan ini apa yang sudah dikubur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah dihapus oleh Islam, kembali dihidupkan kembali oleh mereka-mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafikin. Mereka kembali menghidupkan apa yang ditutup dan dikubur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan itu bapak ibu yang dimuliakan Allah. La tarji'u ba'di kufara yadribu waqtukum riqaba ba'd. Awas umat, jangan kembali seperti orang kafir. Nabi kasih contoh satu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nabi kasih contoh satu apa? Perang, tawuran. Ini contoh satu. Padahal ada jahiliyah, kebiasaan budaya, tradisi jahiliyah banyak, dan hampir semuanya kembali dihidupkan dalam kemasan-kemasan riba yang ditutup oleh Islam, kembali dihidupkan dengan istilah yang beda. Ketika umat Islam mendengar kalimat riba, mereka kabur, takut. Kenapa takut? Sebab Nabi bersabda bahwa dosa orang yang makan riba paling kecil sama dengan berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah. Ketika umat Islam dengar riba, takut. Tapi lihat bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang munafik membungkus, mengemas ini sehingga bisa diterima oleh umat Islam. Bukan riba. Kami tahu umat Islam tidak suka riba. Tapi kami juga tahu umat Islam suka koleksi bunga. Karena senang bunga, ada bunga gelombang, macam-macam gelombang. Ya, maka dibungkuslah riba dan disuguhkan kepada umat Islam dengan istilah bunga 0, ketika dengar bunga, oh ini bukan riba, bukan, apa? Ini bunga. Ah, kalau bunga, kami senang bunga. Na'udzubillah. Padahal itu hakikatnya riba. Itu yang pertama. Zina. Ketika umat Islam dengar zina, takut. Kenapa? Sebab hukum zina dalam Islam itu rajam sampai mati. Maka umat Islam takut. Dibungkuslah. Ya. Ada jahiliyah yang sudah dikubur, ditakuti oleh umat Islam, kembali dihidupkan dan dikembalikan kepada umat Islam. Apa sih zina? Kami takut. Oh bukan, bukan zina. Supaya diterima, dibungkus dan diganti nama. Ini bukan zina, tapi kecelakaan. Kalau zina, umum keter sekampung. Ketika dibilang, Masya Allah anaknya si Fulan, kenapa? Kecelakaan. Memang kenapa? Pacaran, ya liburan, pacaran akhirnya apa? Akhirnya hamil di luar nikah. Zina, bukan kecelakaan. Ketika dengar kecelakaan, oh tenang. Oh, bukan zina. Bukan. Itu yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, tetap dididik dan diincar. Bagaimana dikemas lagi? Bukan kecelakaan, tapi enak didengar. Selingkuh. Ya, enak. Subhanallah. Ketika ini dikemas, diterima oleh umat Islam tanpa sadar bahwa itu semua adat jahiliyah, ya, yang dikubur oleh Nabi dan sekarang kembali dihidupkan oleh mereka. Tujuannya adalah untuk mengkaburkan Islam kepada umat Islam dan menjauhkan ajaran Islam dari umat Islam, sehingga umat manusia tidak lagi kenal Allah, tidak kenal lagi kenal Nabi Muhammad, tidak lagi kenal akhlakul karimah. Dengan putusnya ini semua berarti kita dalam keadaan yang mengerikan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan dari segala musibah, dari segala mara petaka, dari segala fitnah di sini dan dunia dan akhirat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin warhamna ya rabbi wal muslimin. Allahumma al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannah wa anzilna ma'ahu fi kusuri al-jannah. Allahumma sqina min hawdi nabiyyika sayyidina Muhammad sharbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wa ahshurna tahta liwa'ihi ghada. Allahumma aafina wal muslimin, Allahumma ahfadna wa ahfad ahlana wa banatana ya Allah wa banatal muslimin min sharri fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.